Andai benar, mana buktinya? Suluhlah untukku yang hampir berputus asa mencarinya. Sinar yang nyata biar mudah ku memegangnya. Tak rela dilanda kecewa bagai gelora lebih lama. Lebih lama.